افتحوا الكتاب وانظروا إلى باب بعده وهو أقسام الفاعل. أقسام فاعل macam-macam fa'il. Kemarin kita tahu fa'il dan dicontohkan bentuk-bentuknya semua yang zahir-zahir. Muhammadun, akhuka, abuka. Hah? Taib. Ternyata tidak mesti. Ada zahir, ada mudmar. Dhamir kadang disebut mudmar. Sama saja. Nakra al-an al-kitab. Qala al-muallif bahwa Syekh Al-Ajrum rahimahullah. Qala wa huwa ala qismain. Huwa dhamirun yarji ila madha? Kembali ke fa'il. Wa huwa ala qismain maksudnya fa'il ala qismain. Dia terbagi dua. Ainal fa'il yunqasimu ala qismain. Zahirun wa mudmar. Zahirun wa mudmar. Fa dhahir nahu qawlik. Adapun zahir seperti ucapanmu qama zaidun. Zaidun ismun marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Wa yaqumu zaidun. Zaidun juga sama. Ismun marfu'un madhkurun qablahu fi'luh. Maka kedua-duanya fa'il. Sama saja apakah didahului dengan fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Qama fi'il madhi wa yaqumu fi'il mudhari'. Wa qama zaidani. Dan berdiri dua Zaid. Sama, dia juga fa'il marfu'. Hanya beda alamatur raf'ihi. Hanya berbeda alamatur raf'ihi. Karena dia musanna, tanda rafa'nya dengan alif. Sehingga jangan kamu dengar marfu' harus domah terus. Belum tentu. Karena namanya marfu' sudah dipelajari dalam di awal-awal bab. Bahwa rafa' memiliki sekian tanda. Apa saja? Dhammah. Terus wal alif wal nun wal waw. Hah? Jaid. Wa yaqumu zaidan kadzalik marfu'un bil alif. Wa qama zaidun ma alamat raf'ihi zaidun. Dia juga isim marfu' alamat raf'ihi al waw. Wa yaqumu zaidun wa qama ar-rijal. Wa yaqumu ar-rijal. هذا أيضا مرفوع ولمت رفعه ماذا؟ الضمة لأنه جمع جمع تكسير. وقامت هند وتقوم هند أيضا. وقامت الهندان وتقوم الهندان. وقامت الهندات وتقوم الهندات. وقامت الهنود وتقوم الهنود. وقام أخوك ويقوم أخوك. وقام غلامي ويقوم غلامي. هل تستطيعون أن تعرب الفاعل في كل من هذه الجمل. Bisakah kalian mengi'rabkan setiap fa'il dari jumlah-jumlah ini? Fa'ilun marfu'un alamat raf'i kada li'annahu kada. Bisa? Ini pelajaran sudah lewat. Hanya mengingatkan kembali. Baik, ikra al-awwal. Soal contoh pertama, qama zaidun. Zaidun ala akhirih. Terus hah? Enggak, terakhirnya li'annahu isim mufrad. Jaid, sudah titik. Jazakallah khairan. Wa yaqumu Zaid anta li'annahu ismun sama juga anta qama Zaidan. Zaidan ismun huwa fa'ilun. Zaidan enggak usah sebut lagi. Zaidani fa'ilun. Marfu'un. Hai kata. Hah? Zaidani marfu'un. Fa'ilun. Marfu'un. Ulangi. Zaidani. Fa'ilun. Pertama, kedudukan i'rabnya apa? Sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai maf'ul, sebagai mubtada, sebagai khabar. Itu namanya i'rab. Sebutkan dulu sebagai apa. Setelah itu, baru kedudukan i'rabnya apa. So, yang ketiga, sebabnya kenapa. Paham? Pertama sebut dulu apa dia, fa'il apa maf'ul. Az-Zaidani apa dia? Fa'ilun. Terus keadaan i'rabnya? Marfu'un. Nah, sekarang alamatnya. Raf'ihi alif li'annahu isim musanna. Jayid, hakadha. Ikra. Qama Zaidan. Warud wa khalaq qama Zaidan. Naam. Yaqumu Zaidun, Zaidan afan. Yaqumu Zaidani. Jayid. Naam. قام زيدون زيدون أغلق الباب أغلق الباب دخل الماء جيد أنت يقوم زيدون نيابة عن الضمة نعم بعده يقوم الرجال نعم ويقوم الرجال أنت بعده قامت هند نعم قامت الهندان أو تقوم هندون نعم على آخره لأنه سيد بعده قامت الهنداني وقامت الهندات أنت جمع مؤنث سالم وتقوم الهندات الألف ما علامة رفعه الله يهديك مقامة الهنود هنود اقرأ هنود هنود فاعل الواو الله يهديك ضماء واو لا تتردد تتأكد يقين أو تتردد ها فكر فكروا متأكد غير متأكد طيب تتأكد فاستيكن واو متأكد خلاص ما فيه تغيير الله يهديك الله يهديك الله يهديك الأول صحيح وهذا خطأ أولا أن تعرف هذه هذا الاسم من أي نوع؟ مفرد، جمع، مثنى، جمع تكثير، جمع سالم، مؤنث سالم أو مذكر سالم؟ ها؟ جمع تكثير. إذن ما علامة رفعه؟ ثم متأكد؟ متأكد. جمع تكثير itu tanda rafanya dhamma. Jangan ragu-ragu. Bi ghairi taraddudin wala syakkin wala miryata wala raib. Ha? Bi ghairi syakkin wala raib. نعم وتقوم الهنود نعم وتقوم الهندان وقام أخوك هنا agak sulit وقام أخوك أخوك وأنت أنت الواو طيب terus belum selesai. Belum selesai. Kurang. Huwa ismun atau huwa fa'ilun marfu'un wa lam tarfi'hi al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Jayid, masih kurang. Kenapa? Karena yang kita i'rabkan akhu. Akhu kan enggak pernah berpisah dari kaf. Maka harus di'rabkan dia sama kafnya, enggak bisa dipisahkan. Wa huwa mudhaf. Terus hakada barakallahu fik. Naam. Wa qama gulami. Anta. I'rab. Naam. Anta. Alamat rafiyah khata. Anta. Dhamma muqaddara ala akhirih. Terus belum selesai. Kalau sudah dikatakan dhammah muqaddarah harus dijelaskan mana min zuhuriha madza dihalangi oleh apa dia enggak muncul mana al sighal jayid naam Wa yaqumu gulami. Anta. Mesti dibalik. Sebutkan dulu dia fa'il, baru kemudian gulami fa'il. Bukan fa'il gulami. Hada lughatul Indonesia. Amma lughah Arabia naqul gulami fa'ilun. Ha. Marfu'un dulu bilang. Aywa. Muqaddarah. Mana min duhuriha mada? Terhalang oleh apa? Mana min duhuriha? Hah? Adur? Hada ya akhi mutasawiyan tamaman bima qalahu akhuk. Kenapa harus bingung? Sama persis dia. Gulami dengan gulami. Alam tasma' maqalahu akhuk wajaruk min jiranik. Hah? Mana min duhuriha? Mana min duhuriha? Istighal mahal bi harakatin munasibah. Ma hiya harakah munasibah lil ya? Al kasrah. Enggak mungkin gulamuhi, itu enggak mungkin. Enggak nyambung. Baik, intaha. Ini semua contoh-contoh yang zahir. Karena gampang, mudah, maka saya langsung praktikkan pada kalian dan tidak perlu syarah. So, karena ternyata paham semua. Baqi al-an anwa'ul fa'il al-mudmar. Sekarang fa'il yang mudmar. Qala wal mudmaru itsna ashar. Kata al-musannif, wa huwa syahl ajrum, dan yang mudmar ada 12. Nahu qawlika, seperti ucapanmu, darabtu wa darabna wa darabta wa darabt wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Semuanya fa'ilnya dhamir. Darabtu mana fa'ilnya? Ta. Ha? Wa darabna? Na. Wa darabat? Ha? Baik. Ila aisa intaha waqt. Nqra insyaallah asy-syarah min hadha al-kalam insyaallah ta'ala. Hunaka bihamdillah. Sakuruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.